Malam yang gembira tiada terlupakan, malam yang gembira tiada terlupakan. Dikala ku berjumpa dengan seorang dara, alangkah cantiknya bagaikan putri raja. Tapi sayang-sayang malam gembira itu, oi, tapi sayang-sayang malam gembira itu, lupa ku menanyakan di mana alamatnya. Malam yang gembira tiada terlupakan. Tapi sayang-sayang malam gembira itu, oi, tapi sayang-sayang malam gembira itu, lupa ku menanyakan di mana alamatnya. Malam yang gembira tiada terlupakan.